Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustamil kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla, yang mana pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab yang kita cintai. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada pelajaran Ad-Dars As-Samin. Ad-Dars As-Samin, pelajaran ke-8. Sebelum kita menginjak kepada latihan-latihan yang selanjutnya, yaitu latihan yang kedua, ini terkait dengan grammar, tata bahasa Arab. Kita kembali membaca nas, kemudian saya akan berusaha untuk menanya antum yang terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari, paling tidak sebagian yang sudah kita pelajari, untuk memurajaah kembali, mengulang kembali supaya apa yang sudah kita pelajari senantiasa thabita fi adhanina, yaitu senantiasa lengket di dalam ingatan kita supaya kita tidak lupa kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, kita minta kepada beberapa ikhwah yang ada di sini untuk membaca nas ini kembali. Kemudian nanti kita minta kepada pendengar maupun pemirsa TV Raja yang kami cintai. Fadhal ya akh Karim. Naam. Baik, Abdul Wahab, iqra Abdul Wahab, anta awalan. Bismillah. الدرس الثامن المشتري ألديك أقلام صاحب المحل نعم لدينا أقلام حبر وأقلام نعم لدينا أقلام حبر وأقلام جافة جافة نعم المشتري أعطني ذاك يشير إلى قلم صاحب المحل هذا المشتري لا الذي فوقه صاحب المحل هذا المشتري نعم وأعطني قلم رصاص صاحب المحل هذا قلم رصاص المشتري أعطني دفترا صاحب المحل الدفاتر أنواع مختلفة أي نوع إن تريد المشتري أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم خريطة العالم الإسلامي صاحب المحل أتريد شيئا آخر المشتري لا صاحب المحل ينادي ابنه يا ولد ضع هذه الأشياء في كيس ضع هذه الأشياء في كيس للمشتري أتلميذ أنت المشتري نعم طيب جيد طيب بارك الله فيك فضل يا أخ كريم واصل صاحب المحل ما اسمك اسمي مالك في أي مدرسة تدرس في مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثانوية يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج صاحب المحل يا مالك تعال هذه لوحة جميلة تحوي آيات وحديث تحوي آيات نعم وأحاديث هي هدية لك شكرا يقرأ ما عندكم ينفض وما عند الله باق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الشيخان أحسن بارك الله فيك Fadhil akhirin, nu'til fursa lil muslimin wal musyarikin. Baik. Ya, silakan Anda pendengar maupun pemirsa Raja di manapun Anda berada membaca kembali riwayat yang ada pada pelajaran ke-8 ini, dan nanti insyaallah akan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan seputar pelajaran yang telah kita ambil di pertemuan-pertemuan yang lalu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan dan kita coba sapa. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu siapa di mana? Ummu Fatimah. Nah, Masya Fatimah. Ya. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra'i. Ad-darsu tsaminu. Aladaika aqlamun? Na'am. Ladaina aqlamu hibrin wa aqlamun jaffatun. Taiba, ma maqi' rab jaffatun? Na'at, Ustaz. Na'at, jayib. Di ana jaffa huna, ma sighatu jaffa? Ma sighatu jaffa? Sighat Ustaz. Hal fahimtu su'al? La Ustaz. Baik, sighah itu bentuk. Ma sighatu jaffa? Bentuk kata jaffa itu bentuk apa? Hal huwa fi'il, hal huwa isim maf'ul, hal huwa masdar? Jaffatun. Isim Ustaz? Tabaan, isim. Lima kalau isim mesti bertanwin. Tidak boleh kalau bukan isim, kalau dia fi'il tidak boleh bertanwin. Bentuk. Nah. Sifat saja. Kata sifat, bentuknya apa? Iya. Ma fi'iluhu, fi'ilnya apa? Fi'ilnya ini enggak tahu, Ustaz. Wah, ini sudah berlalu pelajaran kita ini. Iya, ini fi'il mudha'af. Dari kalimat jaffa. Jaffa, yajifu. Ini sudah berlalu. Nah, isim fa'il, jafun. Nah, jafun itu sudah berlalu pelajaran kita. Isim fa'il dari fi'il mudha'af. Jadi jafun. Asluhu? Asluhu jaffafun. Kembali pada timbangan wazan. Ini wazan sangat penting. Wazan daripada fi'il sulafi isim fa'il ada timbangan fa'il. So? Nah. Fa'il harfu fa. Nah. Kemudian setelah itu alif. Kemudian huruf ketiganya kasrah. Fa'il. Itu asalnya apa? Jafifun. Jafifun. Hakikat naam. Jafifun. Ada asru. Nah, kemudian diidghamkan sara jafun. Nah, jafun. Kena ini aqlam muannas. Muannas. Sahih. Muannas. Kenapa muannas? Apa tanda muannas itu? Dengan tamaru Ustaz ya. Tidak, kalimat nah, aqlam. Ini kalimat ini aqlam itu karena isim ghairu aqil, jadi mufrad dihukumi mufrad muannas. Jangan isim ghairu aqil, isim ghairu aqil belum tentu dia muannas. Jama' itu maksudnya. Jama' dari jama' isim yang tidak berakal. Nah, iya. Nah, dianggap digolongkan muannas. Nah, karena aqnya muannas. Aqlamun jaffatun. Baik, wasri. A'tini dhaka yushiru ila qalami. Taib, ma muqirab dhaka? Dhaka ay isim awalan. Taib, ma sigatu dhaka? Aw ay isim? Isim isyara, Ustaz. Isim isyara, naam, isim isyara. Naam, Ustaz. Isim isyara itu ada dha. Dha, kafitu lil khitab. Naam. Kafitu harful khitab. Jadi dha itu boleh masuk lam, boleh tidak. Oh, jadi kalau untuk jauh zaka atau zalika. Asalnya kedua-duanya dipakai. Iya. Boleh masuk lam, boleh tidak. Nah. Baik. Ma muqir zaka? Maf'ulun bi Ustaz. Maf'ul bi. Nah. Mutaakkid? A'tini. Kalau maf'ul bi, ya itu sebagai apa? Sadar a'tini. Nah ini ana maf'ul bihnya pada ya mutakallim Ustaz ya. Baik, ini menjawab atau bertanya? Jawab Ustaz. Jawab. Baik. Ini fi'il a'ta yansib maf'ulain. Jadi a'ta ini termasuk fi'il yang menasabkan dua objek, dua maf'ul. Jadi maf'ul awal itu ya mutakallim, maf'ul tsani al ism isyarah. Nah, jadi dua. Dzaka, iya. A'tini dzaka. Nah, misalnya. A'tini dzaka. Coba i'rabkan itu. A'tini dzaka. A'ti fi'lul amri. Naam. Mabni ala harfi illa. Naam, sahih. Mabni ala harfi harfi illa wa huwa al-ya. Wa huwa al-ya. Thumma thumma nun. Huwa maf'ulun bi. Fa'il dulu. Fa'ilun. Nah, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu damir mustatirun taqdiruhu anta. Anta, taib, jayid. Thumma nun. Nun. Huwa maf'ulun bi. Kita dulu. Masa ada nun maf'ul bi. Yang maf'ul bi tadi ya kan. Yang mutakalli maf'ul bi. Nun itu. هذا النون تسمى إيه؟ نون وقاية. هذا النون. نعم. النون نون الوقاية. إذا جسد يعني. إيه. نعم. نون. jadi kalau ada ya متكلم masuk pada فعل baik itu فعل ماضي. نعم. فعل مضارع. dan juga فعل أمر harus harus dimasuki oleh نون. namanya نون وقاية. إيه. Jadi irobnya an-nun. Nun, nun wiqayah. Artinya wiqayah itu menjaga. Menjaga fi'il tidak berbaris kasra. Nah, kenapa? Kerana ya baris sukun tunasibuha kasra, sah? Kerana ya baris sukun itu harakat sesuainya sebelumnya ada kasra. Sedangkan fi'il tidak ada kasra. Nah. Kerana kasra itu tanda isim, bukan tanda fi'il. Nah, oleh itu maka masuk nun wiqayah. Jadi a'tini. طيب jadi al-ya'u طيب a'tini apa nun nun biqaya mabniin ala kasri mabni ala kasri la mahall irab طيب ثم al-ya maf'ulun bi terus langsung ke maf'ul bi al-awwal saja maf'ulun bi awwal ثم madzaka maf'ul la irab yang sempurna dikit jadi al-ya'u ya'ul mutakallim damirun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih awal anak ulang al-ya' damirun mutakallim mabniun mabniun ala sukun naam fi mahalli nasbin maf'ul awal Nah, maf'ul awal. Nah, maf'ul awal. Nah, zaka. Maf'ul tsani. Itu aja. Zaka maf'ul tsani. Ini kan fi'il, ini kan isimnya mabni. Nah, itu kan i'rab singkat. I'rab singkat ya, bisa seperti itu. Tapi perlu juga i'rab agak lebih apa? Lebih panjang supaya jelas. Jadi zaka. Ism isyarah. Mabniun alal fathah. Mana fathahnya? Pada kaf. Fi mahali nasbin maf'ul thanin. Itu i'rab pertama. I'rab yang kedua boleh diurai. Dan urainya dha. Ism isyarah. Mabniun alal sukun. Ya kan? Kerana di akhir alif sah? Ya. Nah, mabniun alal sukun. Fi mahali nasbin maf'ul thanin. Wal kaf harful khitab. Walqaf harfu? Harfu khitaf. Khitab. Kamu? Iya. Kaf harfu khitab. Mabni al-fatha la mahal lahu min al-i'rab. Iya. Tapi Ustaz ini? Atau cukup? Boleh, boleh Ustaz. Mau ingat lagi. Yushiru ila qalamin. Naam. Yushiru fi'alul... Langsung-langsung aja, cukup aja nanti... Nam, Ustaz. Iya. Hada la alladhi fawqahu hada na'am wa'atini qalama rasasin taib na'am mawakir qalama yang mana ustaz wa'atini qalama rasasin qalama taib sama seperti tadi Ustaz. Apa yang samanya? Maf'ul tsanin. Iya. Mudhaf? Huwa mudhaf. Rasasin? Rasasin mudhafun. Taib mudhafun. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ustaz, ada yang ditanya itu kalau untuk munada mansub yang dia sebagai idhofah itu yang bersambung dengan ya mutakallim itu cara pengucapannya iya-nya bunyi atau enggak Ustaz? Seperti yang dalam hadis ya roksa itu maksudnya ada iya-nya atau gimana Ustaz? Oh itu nudbah namanya. Oh. Itu namanya nudbah. Iya, itu ada bahasan khusus ya. Oh gitu, jadi iya. Atau misalkan gini iya. Wahai anakku, ya bunai. Ya bunainya, kalau itu ya. Ya bunainya. Bunainya itu boleh difathahkan. Karena itu ya mutakalim. Ya bunainya. Oh gitu. Iya. Itu kan bunainya itu adalah isim tasghir. Nah, daripada ibn. Iya. Ibn, jadi bunainya. Nah. Tapi kalau untuk penulisan ya rosa itu dengan alif ya rosa iya dengan alif lain nah oh baik enggak alif ini alif karena pakai ha deh ya rosa oh ya rosa ya itu nudbah nih ada bahasan khusus itu nudbah ya iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kami ucapkan terima kasih untuk Ummu Fatimah barakallahu fiki. Di belakang beliau, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan di kesempatan malam hari ini. Dan kita coba sapa kembali untuk telepon yang kedua. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ummu Abdillah. Maklam. Di sana, silakan Ummu. Ahlan tahadal ya Ummu Abdillah. Wasil fikra. Ada alamu rososin. Aktini kaskaron. Ada fatiru anwaun muhtalifatun. Ayya nawin turidu. Uridu daftaran Dabarokin musnatarin ala hilafihi Khoritatul alami Al-Islami. Baik, yakfi. Soal, hadha qalam rasas. Mama qarab hadha? Adam taga. Mubtada, aina khabar? Qalamu rasasin. Qalamu, qalamu. Iya, yeah, betul. Tapi ketika kita mengungkapkan mana itu sebagai khabar, khabarnya tentu qalam. Iya, qalamu. Ya, rasas itu sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Baik, daftaran. Mungkin ada daftaran. Maf'alun bi ahalin. Jayid, maf'ul bi thanin. Jayid. Thumma ad-dafatiru. Mukhira? Khabar. Khabar mana mubtada? Mubtada ada fatir mubtada. Ada fatir mubtada. Jayyin. Aina khabar? Anwa'un. Anwa'un. Anwa'un. Mukhtalifa? Na'at. Na'at sahih. Baik. Uridu daftaran dha warakin musattari. Ini pelajaran lama ini ya. Saya akan tanya dha di sini sebagai apa? Apa? Apa sih alif? Alif, jadi lianah min alif khamsa. Tapi mukai Arab, kedudukannya dalam kalimat apa? Jabatan kata sebagai apa dia? Naat dari ahsan. Naat betul. Iya. Baik, naat. Tapi saya akan tanya lebih lanjut lagi. Kalau dia naat, iya. Naat itu kan harus mengikut man'ut. Man'ut. Man'utnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Mana man'utnya? daftaran. Tahu, za ini kan kata gabung idafa, za mudaf, warak mudaf ilaih. Bukankah za itu ma'rifah kena idafa? Ya. Baik, memang ini pelajaran kita selanjutnya nanti ini, pelajaran selanjutnya tentang masalah ma'rifah dan nakirah. Iya, tapi sudah pernah saya singgung ini. Ini pelajaran mungkin ada sekitar setahun lalu ini. Iya, jilid dua ini. Iya. Ini dha warakin, ketika ini terjadi idhafah, lihat mudhafnya, mudhafilainya. Kalau mudhafilainya nakirah, maka idhafah tidak apa? Tidak menghasilkan ma'rifah. Iya. Jadi kalau dia idhafah kepada isim nakirah, tidak menghasilkan ma'rifah. Tidak menghasilkan ma'rifah. Tetap dia nakirah. Tetap nakirah. Iya, makanya di sini mudhafilainya dia tidak pakai alif lam. Bukan zal waraki, tapi za warakin. Ya, kenapa? Kena za ini kedudukan sebagai na'at. Ya, ketika za ini sebagai na'at, maka lihat man'utnya. Kalau man'utnya nakira, berarti mudhaf ilainya tidak boleh ma'rifah. Ya. Tidak nakira. Ya, tapi kalau man'utnya ma'rifah, misalkan uribu daftara, kita kasih alif lam, uribu daftara. طيب لحظة هل تشاهدين التلفاز؟ لا تفهم؟ لا يا معرفة. طيب لحظة أنا أكتب ها سأكتب لسه دولو. أريد دفترا ذا ورق ذا ورق. نا إني مفعول B. Daf. Za. Apa tadi ni? Naat. Naat. Iya, naat. Ini sebagai apa? Mudafun ilaihi warak. Iya. Warak. Iya, warak ini mudaf ilaih. Nah, naat ini, za ini ma'rifat nakira. Nakul nakira. Nakira. Iya. Kenapa nakira? Karena ma'udnya nakira. Ya, nakira kena mudaf ilainya nakira. Mudaf ilainya nakira. Warak ini nakira. Nakira. Warak ini apa? Nakira. Makanya nakira, idafah di sini tidak menghasilkan ma'rifah. Kenapa? Karena mudaf ilainya nakira. Nakira. Kenapa nakira? Karena man'utnya nakira. Ketika za ini sebagai na'at, dia harus dalam bentuk nakira. Oleh karena itu mudaf ilainya tidak boleh pakai alif lam. Baik, idza ghayyarna, apabila kita ubah dia jadi daftaran menjadi uridu daftara. Saya ingin buku itu. Uridu daftara yang bergaris bagaimana ni? Za za waraqin za al-waraqi. Za al-waraqi. Kalau za waraqin benar atau salah? Salah. Khata, betul. Kalau za waraqin ini salah. Salahnya di mana? Karena za ini tidak menghasilkan ma'rifah karena dia mudhaf ila nakirah. Sedangkan man'utnya ma'rifah, tanah ma'rifah alif lam. Oleh karena itu, ketika dia menjadi na'at, maka dia harus apa? Mudhaf ilainya maka alif dan lam. Zal waraqi. Iya. Zal waraqi bukan waraqi, zal waraqi. Zalwaraqi. Ya, tetap mudhaf ilaih. Zalwaraqi. Nah. Jadilah apa? Za ini jadi apa? Ma'rifah. Bukan lagi nakirah. Jadi za ini ma'rifah. Jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah dia. Dari mana tahu ma'rifah? Lihat mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih ma'rifah atau nakirah? Ya, ma'rifah. Ah, mudhaf ilaihnya ma'rifah kena ada alif lam. Nih. Nah ini harus diperhatikan sekali kalau na'atnya za sebagai min asma'il khamsah termasuk isim yang lima. Baik. Wasili. Lanjutkan. Baik. Uridu daftaran za waraqin musattarin. Ya, muqirat musattarin. Na'at dari waraqin. Na'at dari waraqin, sahih. Sahih, musattarin, yang bergaris. Ala ghilafihi Khariyatatul alam al-islami. Ini mungkin belum dipelajari ya. Adalah muqtada mu'akhar ya. Muqtada mu'akhar. Khariyata itu muqtada mu'akhar. Mungkin nanti bab-bab selanjutnya akan dibahas. Baik. Khariyatatul alam al-islami. Baik. Islami, muqtada Arab islami. Na'at dari alam. Na'at dari alam. Baik. Dari mana kita tahu islami itu na'at? Karena alif lam, ada alif lamnya. Ada alif lam? Yang mana alif lamnya? Alamil islami. Iya. Kat man'utnya dia ma'rifah ya. Dan na'atnya selanjutnya apa? Ma'rifah. Dia bukan dalam bentuk kata gabung idhafah. Kalau idhafah mestinya apa? Nah, alamnya ya, tidak boleh maka alif lam. Alamul islami. Mimnya tidak ada ya. Nah, karena Islam ini bukan kata sifat, karena ini Islam itu masdar, ketika dijadikan sifat na'at, maka harus ditambah dengan ya. Itu namanya ya nisbah. Ya nisbah. Ya nisbah itu ya nisbah itu nisbah kepada Islam. Dinisbatkan, ini bahasa kita ya, bahasa udah bahasa Indonesia ya, aku kurangnya nisbat kepada Islam. Jadi alam dinisbatkan kepada Islam, jadi alam islami, jadi dunia Islam. Oleh itu, karena Islam itu bukan kata sifat, karena dia masdar, ketika dijadikan na'at dia harus memakai ya musyaddadah, namanya ya'un nisbah. Ya, berbeda kalau kata sifat. Kalau kita sifat enggak perlu pakai ya tasydid, ya nisbah. Kata sifat apa seperti apa? Isim fa'il, isim maf'ul, itu kata sifat. Dan sifatul musyabbaha. Ya, ini kalau dia wasab kata sifat. Sedangkan Islam bukan kata sifat. Ketika dijadikan na'at, maka ditambah dengan ya musyaddadah. Ya tasydid, ini disebut apa? Ya unnisbah. Ya. Misalan ad-din. Nah. Kita jadikan apa? Din itu bukan kata sifat. Agama. Dijadikan na'at maka harus pakai ya ad-dini. Iya, yang bersifat agama. Ad-dini. Ad-dini. Iya, al-fiqhu. Al-fiqhu itu fikih. Juga fiqhun itu masdar, bukan kata sifat. Ketika dijadikan na'at al-fiqhiyu. Iya. Nisbah kepada fikih. Al-hadith, jadi hadithiyu. Hadith pakai ya tasydid. Kalau dijadikan dia na'at dalam kalimat. Baik, ahsan. Barakallahu fik ya Umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdullah yang telah bergabung pula dalam latihan di kesempatan malam hari ini. Kita masih lanjutkan. Atau sebelum kita beranjak lebih jauh, Ustaz, di sini ada pertanyaan berkenaan apa yang telah dibaca tadi. Ustaz, mohon maaf, mau bertanya Ustaz. Tadi ana masih kurang jelas tentang i'rab dari ini miko ya yang terdapat pada kata a'tini. Iya. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Iya. Jadi min wiqaya itu ada sebagaimana wiqayatul liwaqa. Waqa yaqi wiqayatan, itu menjaga. Jadi waqa yaqi wiqayatan. Nun wiqaya ini masuk kepada fi'il dan juga masuk kepada huruf. Ya. Beberapa huruf itu masuk. Ya. Baik di fi'il madhi, kita contoh apa? Daraba. Yadribu. Yadribu. Kemudian amarnya idrib. Idrib. Iya. Nah, kemudian kita ingin masukkan ya mutakallim sebagai objek. Arti saya. Dia telah mukul aku. Dia telah memukul saya. Saya ni ya itu arti saya. Nah, masukkan ya. Ya ini yang mutakallim itu bar sukun. baris sukun. Ketika masuk, apakah bisa masuk langsung? Kalau masuk langsung, berarti daraba masuk ya. Ya ini sesuai kasrah, jadilah darabi. Ini. Dan ini tidak boleh. Fi'il tidak boleh kasrah. Karena kasrah itu adalah min alamatil isim, tanda isim. Nah, demikian juga yadribu. Dia sedang mukul aku. Masuk ya. Jadi apa? Yadribi. Kemudian Amar idrib. Idrib masuk ya. Berarti apa? Idribi. Nah, ini tidak boleh dalam bahasa. Agar dia tidak terjadi fi'il kasra, maka datangkan namanya nun. Itulah kaedahnya. Nah, itu kaedah baku, tidak bisa diubah. Udah. Ya. Fi'il apa saja? Masukkan nun. Namanya nun wiqaya. Masuk nun. Sehingga bayang fathah tadi tetap terjaga fathahnya. Nun. Maka nun ini dikasrakan. Jadi darabani. Darabani. Demikian juga ini. Masukkan nun. Nun. Sehingga ba tidak terjaga baris. Baris mana? Dia dhammah. Kenapa? Karena fi'il mudhari. Yadribu. Sehingga apa? Nunnya kasrah. Jadi yadribuni. Kemudian ini idrib sukun. Sehingga terjaga sukunnya. Tanda bina. Masukkan nun wiqaya. Jadi apa? Idribni. Nah ini katakan nun wiqaya. Tinggal kiaskan kepada fi'il-fi'il lainnya. Ya. Sa'ada. Mana sa'ada ya akhil karim? Membantu. Masukkan nun wiqaya. Dia telah membantu saya. Sa'adani. Enggak bisa hanya ia aja. Harus pakai nun namanya nun wiqaya. Sa'adani. Dia telah membantu aku. Yusa'iduni. Yusa'iduni. Kemudian Sa'id ni. Bantu saya. Ini hanya terkait yang objeknya ya mutakallim. Kalau bukan mutakallim tidak berlaku. Khusus apa? Objeknya ya mutakallim. Dhamir ya mutakallim. Kalau yang bukan ya mutakallim tidak berlaku. Contohnya, dia telah memukul kamu. Daraba. Masuk kaf. Darabaka. Tidak pakai nun. Ya. Darabaka. Yadribu. Yadribuka. Idrib. Kalau idrib kan tidak bisa ya. Yang fa'il itu anda, kamu. Nah. Idribhu. Demikian dhamir lainnya. Darabahu. Darabahuma. Darabahum. Tidak perlu pakai apa? Nun wiqaya. Karena wiqaya hanya khusus bagi objeknya. Atau objeknya maf'ul bi atau penderitanya ada ya mutakallim. Baik, begitu lebih kurangnya. Baik. Adab. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk para ikhwah ataupun akhi yang bertanya tadi melalui pesan singkat. Baik, kita melanjutkan latihan kita, yaitu membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-8 ini sambil murojaah beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan malam hari ini. Untuk penelpon selanjutnya, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Hafsa di Cilengsi. Ummu Hafsa. Aqsa. Ummu Aqsa. Ummu Aqsa, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Aqsa. Iqra. Ini Ustaz, kan baru belajar. Iya, silakan. ketinggalan di jilid satunya, mau telepon di jilid duanya nggak pernah masuk, pernah masuk tapi nggak jawaban, sampai pulsa habis nggak ada jawaban gitu. Boleh ikutan baca juga belum banyak yang bisa. Cuma pengen tanya aja, kalau banyak yang apa yang belum ngerti istilah-istilah bahasa Arab seperti mudof apa artinya, mudofun ilaih, banyak yang lainnya lagi, mohon penjelasannya aja. Sama itu, kenapa kalau masuk nggak ada jawaban tapi malah yang lain masuk? Ya, mungkin itu masalah teknis ya. Untuk itu nanti kita akan jawab di akhir perjumpaan. Adapun pertanyaan pertama tadi ya. Iya betul ya, bahwa memang sebagian istilah-istilah dalam grammar nahwu itu tidak bisa diterjemahkan. Kenapa enggak bisa diterjemahkan? Tidak ada bahasa sepadannya. Enggak ada bahasa sepadannya. Contoh, iya. Ada istilah marfu, mansub, majrur. Iya kan? Nah. Itu sebagian, sebagiannya bisa diterjemahkan. Iya. Kenapa bisa diterjemahkan? Karena sesuai bisa, karena memiliki kaidah sama dengan kaidah bahasa kita. Iya. Kalau tadi mudhaf, iya kan? Mudhafun. Ada istilah mudhafun. Ada istilah apa lagi? Mudhafun ilaihi. Iya. Nah, ilaihi. Nah, ini termasuk beberapa istilah yang bisa diterjemahkan. Nah, kalau ingin mengetahui maknanya, bukalah kamus. Nah, ini mudhaf. Ini berasal dari kata apa? Apa kata ini? Dari kata apa? Bisa? Adhafa. Adhafa yudhifu idhafatan. Mudhifun mudhafun. Berarti isim maf'ul. Mudhaf. Ini dari kalimat adhafa. Memang banyak ilmu yang harus kita kuasai, ya. Termasuk untuk mencari kata dalam bahasa, dalam kamus juga harus tahu akar kata. Ya. Paling tidak asal apa fiilnya apa ini dari kalimat asalnya dhafa itu salafi dhafa. Nah, ini bukan dhafa, asal apa adhafa, timbangan af'ala. Nah, ini isim maf'ul mudhaf. Arti mudhaf digabungkan, jadi digabungkan idhafa ditambah. Nah, adif tambahkan, maksudnya gabungkan. Istilah idhafah, idhafah itu penggabungan kata. Idhafah. Ini bentuk masdar daripada adhafah tadi. Idhafah. Penggabungan kata. Jadi maksud idhafah adalah dua kata digabung. Digabung menjadi satu pengertian. Kalau bahas tata bahasa kita, tapi itu pun tidak tepat 100% ya. Yang disebut dengan kalimat majmu', ya, kalimat majmu' itu pun tidak sama 100%. Ya. Kalau kalimat majmu', contohnya rumah makan, kamar tidur, iya kan? Kamar tidur. Nah, ini idhafah. Ghurfatun naum, kamar tidur. Nah. Taip, buku tulis. Tapi bahasa Arab itu sudah ada istilahnya, hanya satu kata, daftar, bukan dua kata. Bahasa kita dua kata. Ya, rumah sakit. Mana rumah sakit? Jangan rumah sakit Baitul Marid. Al-mustashfa. Itu sudah ada istilah khusus al-mustashfa. Ya. Nah, itu mustashfa bukan kata idhafa, bukan kata gabung. Tapi terjemahan bahasa kita itu adalah kalimat majmu', rumah sakit. Nah, kamar tidur, ghurfatun naum, ini betul dua kata, ghurfatun naum. Buku si Zaid, nah dalam bahasa kita bukan kalimat majmu' kan? Buku anak itu, kan bukan kalimat majmu' ini. Kalau tidak salah bukan kalimat majmu' ini. Iya kan? Anda bukan ahli sangat-sangat nih. Nah, itu kalimat. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah kalimat apa? Idhafah. Apa contohnya? Kitabun waladi. Ini sama ini. Sama kali apa idhafah. Maka saya katakan tidak sama 100% ya. Idhofah itu diidentik dengan apa? Kalimat majmu'. Ya. Ada sebagian kata bisa digolongkan kalimat majmu' seperti ghurbatun naum itu kalimat majmu'. Ya. Tapi kalau kitabul walad bukan kalimat majmu' dalam bahasa kita, tapi ini sudah idhofah dalam bahasa Arab. Nah, kalimat yang pertama ini adalah sebab apa? Mudhaf. Kata pertama, bukan kalimat afwan ya. Kata pertama itu yang dikatakan apa? Mudhaf. Kalau kalimat bahasa Arab ya. Nah, kalimat yang kedua, kalimat istilah bahasa Arab ya, kalimat atau kata yang kedua ini disebut apa? Mudhafun ilaihi. Nah, kenapa ini mudhaf? Karena ini yang digabungkan, hurfa digabungkan kepada naum, hurfatun naum, kitabul walad, kitab digabungkan kepada kata walad. Maka istilah apa? Kata pertama dikatakan mudhaf, yang digabungkan, yang digabungkan kepadanya dikatakan mudhaf ilaih, yang digabungkan kepadanya itulah kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Nah, so istilah ini masih bisa diterjemahkan ya. Nah, ada istilah lain enggak bisa terjemahkan, seperti apa? Marfu, mansub. Enggak bisa terjemahkan apa? Menurut istilah ya, menurut makna istilah. Bukan makna lugawi. Iya. Kalau makna lugawi ini punya makna. Iya, majrur. Iya. Tentu istilah marfu dan mansub dan majrur dalam ilmu nahwu itu makna istilah, bukan makna lugawi atau makna apa? Terminologi. Makna terminologi, bukan makna etimologi bahasa. Kalau menurut bahasa marfu yang ditinggikan, daripada rafa'a marfu ditinggikan, mansub yang ditegakkan, kalau majrur yang ditarik, yang diseret, jarra yajur. Nah, yang diseret, yang ditarik itu majrur. Tentu bukan makna etimologi yang dimaksud di dalam istilah nahwu. Nah, kalau istilah nahwu marfu, nah ini bisa katakan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Kenapa tidak bisa diterjemahkan? Karena ini istilah marfu terkait dengan harakat. Terkait apa? Harakat akhir. Terkait harakat. Sementara bahasa kita tidak punya harakat. Terkait dengan raf, dhammah. Mansub terkait dengan fathah. Majrur terkait dengan kasrah. Kalau diartikan marfu makna maksud adalah dhammah juga tidak mewakili semuanya. Nanti isim marfu bukan hanya tandanya dhammah. Betul, tanda dhammah itu tanda asli. Tapi ada tanda lain selain dhammah atau tanda faraiyah. Apa? Wow. Pada jamak salim muslimuna. Jamak plural muzakkar jam'u muzakkar salim jam'u muzakkarin salimun jamak plural muzakkar untuk laki-laki salim beraturan ada jamak beratur untuk laki-laki itu apa muslimuna ini contohnya mu'minuna nah ini kalimat marfu namanya kata marfu tandanya apa tanda rafatnya wow nah wow perhatikan, dia bukan harakat tandanya, tapi huruf. Kalau dibaca muslimin, kan ini kita jumpai dalam Al-Quran juga, muslimin. Mu'minin, pakai iya. Mu'minin. Mu'minina. Nah ini, tanda i'rabnya, iya di sini. Ini bukan marfu, tapi ini iya ini apa? Iya bukan marfu, tapi apa? Mansub atau majrur istilahnya. Jadi kembali tadi, ada beberapa istilah dalam grammar nahwu tidak bisa diterjemahkan menurut makna istilah. Kenapa? Karena tidak ada bahasa sepadannya. Kenapa? Kita tidak punya kaedah terkait ini. Karena kaedah marfu ini terkait dengan harakat. Sementara bahasa kita tidak punya harakat. Baik, gitu. Ya. Lebih kurang, ya. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya tadi. Dan adapun pertanyaan yang kedua mencoba masuk namun tidak ada yang menjawab. Mungkin memang belum masuk ya, mohon maaf Umu Akso. Dan sebagaimana pertanyaan yang lainnya pula menanyakan mengapa yang masuk hanya itu-itu saja dan belum atau ada pun yang ingin bertanya secara atau yang baru, pendengar baru tidak dapat masuk. Mungkin Anda dapat mencoba terus untuk menghubungi kami hingga tersambung ya. Mungkin ada trik-triknya Ustaz ya. Ada ahli. Ya, bisa jadi yang biasa masuk pula senantiasa mencoba juga Ustaz. Iya. Yeah. Yeah. Nah, barakallahu fiik, semoga diberikan kemudahan untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di kesempatan selanjutnya untuk membaca atau berlatih dan murojaah belajar-belajar yang telah lalu yang telah kita ambil. Silakan kita angkat kembali. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Abdul Wahid di Ciganjur. Ya, Abdul Wahid. Ini dia antum punya trik tersendiri kan ya. Ya, Abdul Wahid. Triknya ini Ustaz, mencet-mencet terus dari itu. Nah, itu harus pendengar baru harus iya. Bisa memahami ya. Iya, terima kasih. Nah, itu trik kan ini para pemirsa ini dan para pendengar TV apa Radio Raja dan Viral TV Satu Raja ini sudah dikasih tahu trik-triknya. Harus mencet-mencet terus katanya. Allahu Akbar. Baik. Jadi di sini kita tidak membedakan antara siswa lama siswa baru ya, peserta lama peserta baru ya. Tidak ada pilah-pilah ya. Nah, siapa yang masuk itu yang diangkat. Lalu Abdul Wahid. Nah, Ustaz. Oh, saya Ustaz. Lalu aturi tu syai'an tadi. Nah, sahih. Aturi tu syai'an akhor. Nah. Lah. Yunadi ibnahu. Yunadi ibnahu ya. Yunadi ibnahu. Ya. Hamzah wasal ya. Ya waladi. Do hadil asya'a fi kisin. Lilmushtari atilmidu anta atilmidun anta iya naam naam samar muka ismi Malik iya fi ayi madrasatin tadrusu fi madrasati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyati. Taib, yakfi? Yakfi, naam. طيب السؤال كالآتي يا عبد الواحد هذا السؤال لك يعني أتريد شيئا آخر كت آخر ما وكر آخر يا سيدنا أتريد شيئا آخر آخر أتو آخر من البنر يعني آخر آخر شيئا أتريد شيئا يا طيب. Kalau akhar antum baca sebagai apa dia? Sebagai naat. Ya. Sebagai naat. Nah. Tapi kenapa enggak bertanwin? Akhar. Aduh, nasi itu. Nasi tahu. Makanya antum jangan terlalu banyak makan nasi ya. Kurangi. Iya. Baik, akhara ini mamnu' minas sarfi. Termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Itu sudah di apa diungkapkan. Iya. Mamnu' sarfi. Akhara ini waspun kata sifat ya. Baik. Nah, selanjutnya ba hadhihi al-asya'a atau asya'u? Atau asya'i? Asya'a. Asya'a. Kenapa? Li'anna badal. Jayid. Badal dari kata? Hadihi. Hadihi. Memang hadihi itu sebagai apa di situ? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Jadi maf'ul bih, posisinya dia itu menempati tempat nasab. Ya, ini juga nasab juga. Nggak bisa diistilahkan nasabnya apa yang di bahasa kita ini. Ya. Yang jelas, nasab, ya. Di situ adalah... dia sebagai maf'ul bih menempati tempat nasab. Kena maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, tanda mansub asli, tanda nasab asli adalah fathah. Tanda nasab asli adalah fathah. Ya. Nanti ada juga tanda-tanda lain sebagai pengganti fathah. Ya, kena dia mansub, maka badannya harus mengikut. Makanya al-asya'a dibaca fathah. Jayid. Baik, selanjutnya. Baik, mas muka. Baik, ma itu sebagai apa? Isim positif ya. Isim isim apa? Muka Arab sebagai apa? Muka Arab sebagai masmuka. Khabar muqaddam, muqaddam jadi. Jadi ahsanta khabar muqaddam. Nah. Jadi ma isim istifham, isim istifham ini apakah sudah dipelajari ya? Mungkin ada bahasan selanjutnya nanti kayaknya. Iya. Tapi enggak apa-apa kita singgung saja. Iya. Ya. Jadi ma ini termasuk isim istifham. Iya, ini ada kalanya bisa di i'rab mubtada, ada kalanya bisa di i'rab khabar. Nah, di sini ma istifham di i'rab dia khabar muqaddam. Kenapa? Karena setelahnya atau yang ditanya itu ma'rifah. Karena dia ma'rifah, jadi masmuka. Jadi ma itu adalah khabar muqaddam. Kenapa dulukan? Ini wajib mendahulukannya. Di mana? Ya Abdul Wahid. Di mana? Kau dijelaskan ya. Afan dulu. Lihatna bertanya di istifham. Isim istifham betul. Nah. Karena isim istifham termasuk isim yang harus dilukan. Diletakkan di awal. Ya. Jadi isim istifham adalah isim yang harus diletakkan di awal. Karena dia kata tanya. Tidak bisa kata tanya letakkan di akhir. Itu tata bahasa bahasa Arabnya. Mungkin dalam bahasa kita, tata bahasa kita barangkali mungkin tidak sama. Wallahu alam, saya tidak begitu ahli dalam bahasa Indonesia ya, tata bahasanya. Yang jelas, tidak bisa ismu kama. Nah, atau antaman. Antaman, anda siapa? Tidak bisa. Mesti kata tanyanya itu ma atau man, dan kata tanya lainnya harus letak di awal. Man anta. Ya. Aina kita buka, enggak bisa kita buka aina. Mesti apa? Aina kita buka. Nah. Jadi maka khabar ini termasuk ma ini di i'rab khabar muqaddam, karena depannya adalah isim ma'rifah. Masmuka, mal khabar, mal khabaru, apa berita, apa kabar, mal khabaru, apa berita. Ya. Tapi kalau dia setelah ma itu ada seperti apa? Fi'il. Fi'il yang fi'il lazim. Majara. Majara. Mana majara? Apa yang terjadi? Kalau ma itu maksud istifham. Nanti ada ma itu manafiah. Nah, maka ada untuk membedakan intonasi. Majara. Majara. Apa yang terjadi? Nah, itu juga ma ini boleh dimasukkan oleh dha. Ma boleh masuk oleh dha. Dha isu isyara. Jadi madha. Jadi madha jara. Itu yang sering dipakai. Maza jara. Atau tanpa za juga boleh. Ma jara. Apa yang terjadi? Mal hadath. Ma hadatha. Nah, kerana dia fi'il, maka ma itu dirab mubtada. Nah. Abdul Wahid? Nah, ya. Kerana setelah ma itu fi'il, maka ma dirab mubtada. Sedangkan fi'il, jumlah fi'ilnya dirab khabar. Kerana fi'il tidak bisa jadi mubtada. Nah. Atau demikian juga kalau sebut jumlah. Nah, dharabu contohnya ma ma amamak, ma amamaka, maksudnya apa? Apa yang di depanmu? Ma amamaka atau madza amamak. Jadi ma amamaka, ma itu adalah mubtada. Kenapa? Amama itu dharaf, tidak bisa i'rab, tidak bisa dijadikan mubtada. Itu kaidahnya. Ya, di sini ma ini ada bukan mubtada tapi apa? Dia khabar muqaddam. Karena setelahnya isim ma'rifah. Tapi istanar ya Abdul Wahid. Jadi ismi malikun ya. Tapi ismi. Nah ini, nah ini sudah kita pelajari. Apa i'rab ismi sini? Ismi malik mubtada. Mubtada. Coba antum i'rabkan ismi. Bagaimana cara mengi'rabkan ismi ini? Ismi. Ya. Mubtada. Mubtadaun. Ismi. Ini i'rabnya i'rab zahira atau i'rab muqaddar? Mubtadanya. Tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya muqaddar. Muqaddar, iya. Dia muqaddar karena dia apa? Idafah kepada ya mutakallim. Iya. Kalau sudah ya mutakallim, maka isim apa? Mudafnya mesti majrur, makanya ismi, enggak bisa ismoi. Asalnya ismoi kan? Ismoi, enggak bisa ismoi. Nah, harus ismi, kena ya sesuainya kasrah. Jadi ismi. Nah, sekarang bagaimana mi'rab ismu tadi ini? Dan dia sudah berkasrah tuh ismi. Ismi. Mubtada'un. Wa alamatu marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu wa alamatu raf'ihi. Raf'ihi. Dhammatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Di mana muqaddarahnya? Muqaddarah alamim. Jair alamim. Kalau itu apa? Nakul dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Oh. Ala ma. Ma itu maksud sesuatu, maksud huruf. Ya, ala ma qabla ya mutakallim. Jadi dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau yang ditetapkan di atas sesuatu sebelum ya mutakallim. Jadi ma ini maksudnya apa? Huruf. Iya, kena suatu maksud huruf. Sebelumnya sebelum ya mutakallim huruf apa? Mim. Jadi kalau terjemahkan secara jelas, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan ditetapkan di atas huruf sebelum ya mutakallim, yaitu huruf mim. Nah, jadi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim mana'a min zuhuriha. Nah, terhalang, tercegah dari menampakkannya. Apa yang menghalangi menampakkannya? Mana'a min zuhuriha. Nah, apa yang menghalangi untuk menampakkan dhamma ini? Hah? Thiqal. Bukan thiqal. Kenapa lari ke sana? Kalau thiqal itu berat, itu bisa, masih bisa dinampakkan. Itu hanya pada apa? Ya, pada alif. Mana amin zuhur ya istighalul mahalli harakatil munasibah. Iya. Yeah. Ini sudah pernah saya berikan contoh i'rab ini. Tersibukkan. Iya. Hah? Tersibukkan atau sesuai. Iya. Istighalu disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi ya. Apa harakat yang sesuai bagi ya? Kasrah. Kasrah. Nah, di kasrah harakat ini yang menyibukkan. Yang menyibukkan apa? Mim tadi sehingga tidak bisa didhammahkan ya. Jadi ternyata ternyata dalam istilah ini seperti ini juga ada istilah sibuk ya. Betul, istighal, betul itu. Istighal itu disibukkan, disibukkan. Jadi bukan hanya manusia yang sibuk. Iya. Baik, istighal mahalla harakatun munasibah. Disibukkan oleh tempat harakat yang sesuai, karena sesuai itu adalah kasrah. Ahsan, barakallahu fik ya Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abdul Wahid yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Terima kasih pula untuk tips dan triknya ya, untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin berlatih di sisa waktu yang ada, kita gunakan kembali untuk belajar, membaca dan meroja pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Kita angkat kembali untuk penelpon kita. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Komaruddin. Komaruddin. Komaruddin. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Aina kunta? Ana Asma. Dan iman, Ustaz. Dan iya, antum berikan kesempatan. Amma za? Kunta fil bait, ah? Daiman. Nah, tayib anta fil bait daiman. Ahsan, barakallahu fik. Jadi antum enggak menghubungi, antum berikan kesempatan yang lainnya. Kayak jayid, labas, masyaallah. Atau antum enggak bisa menghubungi barangkali? Sama kasusnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tayib ikra ya Kamaruddin. Nah, fi ayyi madrasatin tadrusu? Naam. Fi madrasah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyya yusallimu lahul waladul asya'a fi kisim wa yadfa'u malikun qimataha wa yakhruju ya maliku ta'ala hadhi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha ya hadiyatun lak. Syukran. Yaqra ma in lakum yang kedua ma in dallahi baq al-muslimu man salima al-muslima min lisanihi wa yadihi. Rahul Syaikhan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, soal ya Abdul Wahid. Qamaruddin, Qamaruddin, afwan. Baik, fi madrasati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu as-sanawiyah. Baik, apa harakat sanawiyah di sini? Sanawiyah. Nah, harakatnya sanawiyah itu sanawiyah atau sanawiyati? Sanawiyah. Sanawiyati sebagai apa? Na'at. Na'at dari mana? Madrasah. Dari madrasah, betul. Jadi madrasah betul. Na'at jadi al-madrasah ats-tsanawiyah. Na'at pada madrasah. Karena madrasah itu ma'rifat nakirah madrasahnya. Ma'rifah. Ini akan kita belajar grammar selanjutnya. Karena mudhaf pada ma'rifah Umar, ya, itu isim alam ma'rifah. Jayid. Selanjutnya ya maliku, ya maliku. Tapi maliku di sini sebagai apa? Maliku. Malikun atau maliku? Maliku. Maliku. Di sini tanwin, ha? Tanpa tanwin. Munada. Munada. Kenapa enggak ditanwinkan? Maksud. Ah? Maksudnya. Maksud, maksud apa maksud ini? Yang sudah diketahui. Sudah diketahui. Maksud nakira maksudah maksudnya? Nah. Apakah malik itu nakira? Nah. Ha? Kalau istilah maksudah itu nakira, ada nakira maksudah, nakira ghair maksudah. Jadi nakira maksudah itu asalnya adalah dia bentuknya nakira. Nah, tapi kena maksudnya sudah tertentu, maka dikatakan nakira maksudah. Nah, ini malik ini nakira? Tidak, nah, laisa nakira. Kan isim alam kan? Nama orang si malik ini. Nah, isim alam. Kenapa dia? Karena isim alam. Tidak bertanwin? Ya, isim alam. Betul. Jadi isim alam kalau dijadikan munada, maka dia mabni. Mabni. Tapi syaratnya apa? Isim alam ghair murakkab. Isim alam ghair murakkab. Isim alam apa? Yang bukan terdiri dari kata gabung idafa, mudaf-mudaf ilaih. Ya. Ya, kalau dia mudaf-mudaf ilaih, lain lagi. Ininya, kaedahnya. Jadi isim alam yang bukan dia murakkab. Ya. Makanya mabni alat dam. Ya maliku, ya khalidu, ya muhammadu, ya salihu. Ya. Baik. Selanjutnya hadhi lawha muqrab lawha khabar. Khabar dari hadhi mubtada. Baik. Tahtawi ayat. Tahtawi ayat. Nah, ini terlihat jumlah ya. Kok masuk jumlah situ? Sebagai apa dia jumlah? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Dia sebagai apa di situ? Jumlah fi'liyah. Hah? Na'at. Na'at. Dari mana antum tahu na'at? Karena jamilatin itu kan dari jamilatinnya itu nakira, Ustaz. Ini na'at dari jamilah atau bagaimana nih? Hah? Eh, mana man'utnya? Man'utnya lawhat. Man'utnya ini harus diketahui. Jadi tahtawi ini na'at yang kedua, cuma bentuknya jumlah fi'liyah. Na'at yang pertama ada jamilah. Itu na'at pertama jamilah. Jadi man'utnya sama lawha. Lawhatun itu man'ut. Na'atnya jamilah, na'at yang pertama dalam bentuk isim mufrad, iya, bukan jumlah. Yang kedua tahtawi ayatin. Nah, ini apa? Na'at yang kedua dalam bentuk jumlah. Jadi dari mana kita tahu bahwa dia sebagai na'at? Karena man'utnya nakirah. Lawhah itu nakirah. Jadi kalau kita ingin menjadikan na'at dalam bentuk jumlah, kalimat yang sempurna, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka manutnya harus nakirah, tidak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah bukan na'at, nanti jadi hal. Ya, jadi apa? Harusnya nakirah. Seperti hadhi lawhatun tahtawi hadha baitun, misalan yattasi' hadha baitun yattasi'u khamsata ashkhas misalan, atau hadhi ghurfatun tattasi' khamsata ashkhas. Nah ini jadi manutnya mestinya nakirah. Kalau naatnya dalam bentuk jumlah, dalam bentuk jumlah. Tapi ada baiknya tulis mungkin ini sudah pernah ya, mungkin belum terlalu dikupas barangkali ya. Tapi naat sudah pernah kita singgung. Tapi ini naat yang jumlah ini ya sudah pernah disinggung. Ya, pelajaran lama ini. Baik. Jadi wa hadhihi lawhatun. Ini lawha. Ini nakira. Lalu kita ingin menjadi apa? Bikin na'at bentuk jumlah. Tadi apa? Tahtawi. Nah. Tahwi. Ya. Tahwi. Iya. Tahwi mencakup ya. Nah. Ayat. Yatin. Nah ini maf'ul bih. Nah ini tahwi jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, dhamir mustatir, takdir hiya kembali pada lauha. Nah ini jadi na'at. Nah, betul na'at jumlah. Na'at jumlah fi'liyah. Syaratnya mesti dan nakir. Maka ini nakirah ini. Nakirah. Ini manutnya nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Contoh lain. Madha qulna anifan. Masalan. Ra'aitu waladan, saya melihat seorang anak yang sedang menangis. Ia beki. Nah, saya melihat seorang anak yang sedang menangis. Ia beki ini sebagai na'at. Na'at jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini fi'il, ia beki. Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdir huwa. Kembali pada walad. Nah ini ketika dia na'atnya jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, mesti ada dhamir atau rabit dalam bentuk dhamir kembali kepada man'ud. Mesti ada rabit kembali kepada man'ud. Ra'aitu waladan yabki. Nah ini na'at bentuk jumlah fi'liyah. Contoh lagi. Iltaqaitu, saya bertemu di rajulin masalan. Nah, saya bertemu dengan seorang laki-laki di rajulin. Lalu kita kasih na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah di rajulin, atau juga bisa jumlah ismiyah. Di rajul, saya ketemu dengan laki-laki. Laki-laki yang mana? Nah, kita bikin na'atnya birajulin baituhu. Baituhu, kenapa rumahnya? Ihtaraqa. Ihtaraqa ams. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang rumahnya terbakar kemarin. Nah ini baituhu ihtaraka, ini adalah jumlah ismiyah. Baitu ini mubtada, ini mubtada, subjek sudah. Nah, mubtada. Kenapa ini kalimat sempurna? Baituhu ihtaraka ini kalimat sempurna. Rumahnya terbakar itu sudah kalimat sempurna. Jadi kalimat terletak setelah isim nakirah ini, rajulin isim nakirah, lalu ada kalimat sempurna terletak setelahnya, maka kalimat itu adalah sebagai na'at, nah, atau sebut juga jumlah. Ini jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Ini khabarnya ihtaraqa, ini khabar mubtada. Bentuknya apa? Bentuknya jumlah fi'liyah ini. Bentuknya jumlah fi'liyah. bentuk kena ihtarakan fi'il. Nah ini jadi ihtaba itu ihtaraka, ini khabar dari apa mubtada dan khabar. Kalimat ini kedudukannya sebagai na'at. Na'at dari kata rajul. Dari mana kita tahu na'at? Kena mad'udnya nakirah. Mad'udnya nakirah. Nah itu syarat na'at kalau bentuk jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, termasuk juga subul jumlah, maka mad'udnya mesti nakirah. Ini juga pelajaran yang sudah berlalu, mungkin pembahasan tidak terlalu mendalam kemarin ya. Ya. Baik, nanti ada selanjutnya insyaallah terkait dengan apa hal ini insyaallah. Iya. Ya. Ya, masih terhubung, Pak Kamaruddin. Ya, baik, barakallahu fiik ya, Akh Kamaruddin. Barakallahu fiik. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atau Al-Akh Kamaruddin yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Tantahi al-qira'ah. Baik, mungkin kita sudah cukupkan di situ ya. Iya, untuk murajaah insyaallah dengan ini apa? Paling enggak untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Baik. Tapi mungkin ada pertanyaan ya, barangkali. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Barangkali satu pertanyaan menutup pula perjumpaan kita saat. Satu pertanyaan ringan, mohon dijelaskan. Beliau mengatakan, ini Bapak Amru di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kefahaluk. Wah iya. Alhamdulillah. Anaknya bertanya Ustaz, bagaimana caranya membedakan nakirah dengan ma'rifah? Oh ya, inilah pelajaran akan datang yang insyaallah kita akan pelajari ini pada halaman 71. Halaman 71 halaman selanjutnya, oleh karena itu jangan sampai terlewatkan pelajaran ini. Iya. Jadi terutama untuk yang menanya dan juga yang lainnya, ini pelajaran termasuk hal yang sangat penting. Iya, bagian kaidah nahwu yang sangat penting untuk tidak dilewatkan pelajaran insyaallah. Minggu depan kita akan lanjutkan hal ini. Ya. Ya, terima kasih atas arahannya dan Bapak Amru. Itu adalah pelajaran kita mendatang. Jangan lewatkan pelajaran tersebut tentunya bersama Ustaz Mas'ud Mahmud pada kesempatan yang akan datang. Dan mungkin itu Ustaz sebagai ikhtitam kita, silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, ketika antum ikut serta interaktif dalam pelajaran ini, kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza dan mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari satu cabang ilmu dalam Islam, dan ini merupakan ilmu yang termasuk urgent atau yang sangat muhim, sangat penting, karena ini merupakan wasilah atau juga miftah sebagai alat untuk bisa kita memahami sumber agama kita yaitu Al-Quran dan Sunnah yang kita cintai yaitu bahasa Arab serta seperangkatnya yaitu qawaid nahwiyah maupun as-sarfiyah, ilmu nahwu dan ilmu saraf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sekali lagi kepada antum untuk mempelajari, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh bagi antum sekalian ketika mengikuti pelajaran ini. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Kita tutup subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.